Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan dari usul fikih. Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan tentang usul fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, ya. Seperti, jadi kalau kita akan mempelajari fikih, hukum-hukum namanya, maka kita harus mengetahui usul fikih dulu. Karena usul fikih itu suatu alat untuk mengetahui dalil fikih secara global. Umum, khusus, ya, ini mutlak, kemudian ini muqayyad, terikat. Demikian juga am, khos, nasi, mansuh, dan sebagainya. Wa kaifa istifadah minha? Bagaimana mengambil faedah darinya? Bamaya wa aqimu shalah, dan tegakkanlah salat. Fi'il amr berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perintah, itu dipelajari di situ. Demikian juga wahalul mustafid, keadaan orang yang memberikan faedah. Keadaan bagaimana orang yang pantas untuk memberikan jawaban pertanyaan, memberikan fatwa dan sebagainya. Itu dipelajari di usul fikih. Semoga pada pertemuan terlewat tentang hukum-hukum, ya, sebutkan hukum-hukum ada dua. Hukum taklifi yaitu lima, wajib, haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mubah. Ada wad'i yaitu sah atau tidak sah atau fasid itu. Dan pernah kita sebutkan secara global, ya, secara ini gambaran secara ringkas bahwa usul fikih itu ingin mengetahui hukum itu tadi. Mengetahui hukum kalau di waraqah itu 7 tadi. Yang 5 tambah 2 tadi. Apa itu yang sah, yang tidak sah? Apa itu yang dia itu wajib, apa itu haram, apa yang dia itu sunnah, apa itu makruh, kemudian mubah, 7 itu. Ya. Kemudian untuk mengetahui hukum-hukum itu butuh di situ mengetahui dalil-dalil itu Al-Qur'an dan sunnah. Demikian juga tentang ini kitabnya, ya. Apakah dia itu adalah menunjukkan wajib? Ya, apakah dia itu perintah? Ya, selama itu dalil-dalil, kemudian dalatul alfat. Ini lafaz-lafaz yang ditunjukkan. Apakah itu perintah atau larangan? Ya, apakah itu umum atau khusus? Kemudian setelah itu kalau antara dalil-dalil itu terjadi yakni perselisihan, maka ditarjih. Ya, di mana yang lebih kuat demikian. Berikutnya kita akan belajar setelah kita sebutkan tentang hukum-hukum, ya. Berikutnya sebenarnya saya Saleh bin Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah, al-ilmu, tentang ilmu. Ilmu. Ilmu itu apa? Jadi ilmu lawannya adalah jahal, bodoh. Beliau menyebutkan di sini al-ilmu ta'rifuhu. Definisinya ilmu itu al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih, idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu atas keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang yakin, jazim. Itu namanya ilmu. Jadi seorang itu dikatakan berilmu kalau dia itu mengetahui suatu keadaan sebenarnya dengan yakin, itu namanya ilmu. Seperti kita mengetahui, ya, sesuatu yang semua itu lebih banyak daripada separuh. Suatu yang utuh itu lebih banyak dari separuh, atau angka 2 lebih banyak daripada 1. Nah, ini suatu ilmu yang pasti. Memang keadaan seperti itu. Paham? Demikian. Demikian juga seperti mamanya niat itu syarat dari ibadah. Semuanya beliau wa ana niyah syaratun fil ibadah. Niat syarat dalam ibadah. Ya, itu namanya ilmu. Kita tahu bahwa niat itu syarat dalam suatu ibadah. Kemudian mereka juga yang disebutkan di sini oleh beliau, maka keluar dari kalimat ilmu mengetahui sesuatu dengan keadaan sebenarnya itu, maka di situ ada terbagi menjadi bodoh, ya. Dan bodoh itu ada bodoh yang dia itu basit biasa, ada yang bodoh itu murakab double. Ya, karena sebenarnya beliau di sini secara ringkas wa biha tatabayyana, maka dengan ini menjadi jelas anna ta'ala qal idrak bil asya' lal ati, bahwa pengetahuan itu terhadap suatu itu terbagi beberapa macam. Jadi ilmu sendiri dari situ mengetahui suatu itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah ilmun tadi, mengetahui suatu dengan sebenarnya, dengan pengetahuan yang jaziman, yang yakin. Itu baru namanya ilmu. Kemudian di situ ada derajat yang kedua oleh beliau, saya menyebutkan jahlun basit, bodoh pertengahan. Yaitu apa? Adamul idrak bil kuliah, tidak tahu sama sekali. Ya, umpamanya ditanya bagaimana hukum air mani? Tidak tahu sama sekali. Dia mengatakan seperti itu. Makanya namanya jahl basit. Demikian. Atau umpamanya bagaimana hukum umpamanya yakni seseorang menyentuh kemaluan ketika setelah wudu. Dia bilang tidak tahu. Ya, maka seperti ini apa? Dikatakan jahil basit. Bodoh biasaan dia, karena dia tidak tahu sama sekali. Padahal air mani yang rajih yang benar adalah apa? Tidak najis, ini suci. Ya. Demikian juga menyentuh kemaluan terjadi perselisihan. Ya, lebih hati-hati untuk kita mengulangi wudu. Kemudian yang ketiga, jahil murakkab, bodoh tetapi berlipat-lipat. Yaitu apa? Idraku syai ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih, mengetahui suatu tetapi mengetahuinya kebalikannya malah. Seperti itu yang sering disebutkan. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah malahan, kebalik. Nah, demikian. Umpamanya Maulid Nabi sunnah, bagus. Kebalik padahal itu bid'ah kan gitu. Sesuatu yang seorang terjatuh pada bid'ah itu biasanya meninggalkan sunnah itu. Waktu yang sebenarnya untuk sunnah ya umpamanya selawatan. Guna untuk sholat sunnah sebenarnya atau zikir, dia guna untuk selawatan kan bid'ah malah. Jadi ini jahil murakkab. Yang keempat, don, yaitu apa? Idraku syai' ma ihtimal didul marju. Don itu artinya menyangka. Jadi gampangannya itu yang mengetahui tidak taunya dan taunya dia itu 70%. Ya dia taunya cuma 70%. Sam'in bimi'ah itu. Itu namanya don, menyangka. Jadi mengetahui suatu dengan apa? Ada kemungkinan kebalikan dari apa? Yang lebih benar. Itu. Kebalikan dari marjuh. Ada kemungkinan pengetahuan dia rajih. Itu. Jadi itu adalah menyangka, dzon. Dia mengetahui suatu tapi ada kemungkinan ya mengetahui apa? Kebalikan dari marjuhnya itu. Yaitu rajih. Ada kemungkinan kepada condong kepada suatu yang benar. 70%. Kemudian ada wahmun. Wahm yakni kerancuan. Ya, yaitu apa? Idraku syai' ma ihtimal didiraji. Ihtimal didiraji. Mengetahui suatu ada dia sesuatu yang dia itu apa? Marjuhnya lebih condong. Yakni tahunya dia cuma 30%. Salatin bimi'ah. Kurang lebih adalah seperti itu. Ya, jadi ada ilmu, kemudian bodoh yang biasa, ada yang bodoh berlipat-lipat, ada menyangka, ada waham tadi. Kemudian syak, syak ragu-ragu. Apa itu? Idraku syai' ma ihtimal didu musawin. Ya, yaitu apa? Mengetahui suatu ada kemungkinan kebalikan dari sama ini sama. Jadi sama-sama tahu dan sama-sama tidak 50%. Kemudian bimi'ah. Jadi itu. Sehingga mereka membagi dalam permasalahan ilmu ini ada dia itu suatu yang mengetahui, ada yang bodoh biasa, ada yang dia kemudian bodohnya itu berlipat-lipat, ada menyangka, ada juga yakni kerancuan, demikian juga keraguan-keraguan. Jadi. Kemudian juga disebutkan macam-macam ilmu itu ada yang dia itu ilmu sebagai beliau yang qasimul ilma atau yang qasimul ilmu ila kismain, terbagi ilmu itu menjadi dua, daruri dan nadori. Daruri itu yang darurat, tidak bisa tidak kita itu tahu. Apa itu daruri sebagai beliau? Ma yakunu idrakul ma'lum fihi darurian, keadaan yang mengetahui sesuatu itu daruri, tidak bisa tidak dia harus tahu, mesti dia tahu. Tanpa dia memperhatikan atau melihat dalil dan sebagainya dia tahu. Seperti tadi kita tahu, bi anal kulla akbar minal juz. Semua itu lebih banyak daripada sebagian. Nah, itu semua tahu. Roti yang bulat itu lebih banyak daripada separuh saja kan gitu. Demikian juga nar haroh, api itu panas, itu tidak perlu bukti dan sebagainya orang tahu seperti itu. Nah, karena itu sebagian mengatakan yurafu ilmu yurafu ilmu minad darurah, ya. Diketahui secara darurat. Ilmu yang tidak bisa tidak seorang itu tahu. Seperti bahwa seorang itu kalau mau sholat itu harus wudu. Nah, ini sesuatu yang memang daruri dia itu tahu. Ada juga ilmu itu nadori. Apa itu mahtadaju ila nador wa istidlal? Butuh kepada berpikir, demikian juga mencari dalil. Tentang semua di sini kalau ilmi bi wujubi niyah fi shalah, ilmu wajibnya niat ketika sholat. Itu dikatakan nadori. Demikian disebutkan. Ya, sehingga kita selesai di sini pembahasan ilmu dalam usul fikih. Kita membaca al-qaid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.